الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، قنا في الدين عزكم الله قوم مسلمين ينفيت ذلك في حرمتي مربكا سنة الله كتنتوا تقدير dari الله سبحانه وتعالى. Allah Ta'ala menjadikan di muka bumi ini dua perkara yang selalu bertikai, selalu bertentangan, yang tidak mungkin bertemu selama-lamanya sampai yaumul qiyamah. Allah menakdirkan ada di muka bumi ini yang namanya al-haq dan yang namanya al-batil. Ada yang namanya kebenaran, ada yang namanya kebatilan. Ada jalan yang lurus, ada jalan yang bengkok. Demikian pula ya ikhwan fillah azzakumullah, umat manusia ini dari mulai generasi pertama umat manusia sampai generasi yang terakhir umat manusia, bahkan jin pula, juga mereka tergolong menjadi dua. Ada di antara mereka yang masuk dalam bagian ahlul haq, ada pula di kalangan mereka yang masuk dalam bagian ahlul batil. Ada yang berpegangan dengan jalan yang lurus, ada pula yang menempuh jalan yang bengkok. Sehingga ikhwan fillah azzakumullah, orang-orang yang di atas kebenaran ahlul haq, yang di atas suratul mustaqim, mereka itu dikenal dengan istilah Hizbullah, tentaranya Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara yang di atas kebatilan, yang di atas jalan yang bengkok tadi, mereka ialah Hizbu Syaitan, pasukan dan tentaranya Syaitan, la'natullahi alaih. Hal ini khonafitina azzakumullah disinggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, huwa alladhi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'min. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kalian, maka di kalangan kalian ada yang kafir, ada pula di kalangan kalian yang mu'min. Yang kafir mereka itulah ahlul batil, yang mukmin mereka itulah ahlul haq, orang-orang yang senantiasa di atas kebenaran Allah subhanahu wa ta'ala. Khonafidina azakumullah. Dua jenis golongan manusia ini, sekali lagi, merupakan sunnatullah akan terus berseteru, akan terus bertikai, akan terus saling bermusuhan, akan terus terjadi peperangan-peperangan, baik itu perang fisik maupun perang pemikiran di antara keduanya. Bahkan ikhwan fillah azzakumullah, moyangnya ahlul batil, yakni iblis la'anahullah, setelah dia ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala termasuk orang-orang yang mal'un, rajim, yang terlaknat disebabkan dia tidak mau tunduk kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala, sujud kepada Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Iblis ini khanafitina azzaikumullah, dia telah mengumandangkan, mengumumkan sikap permusuhannya, sikap kebenciannya, dan dia dengan terang-terangan pula di depan Allah subhanahu wa ta'ala bahkan bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala untuk memusuhi Bani Adam, untuk memerangi Bani Adam, untuk menyimpangkan Bani Adam. Ini merupakan ikhwan fillah azzakumullah genderang perang yang ditabuh oleh iblis la'natullahi alaih sebagai awal perseteruan antara ahlul batil dan kebatilan melawan ahlul haq dan kebenaran. Ahlul batil dipimpin oleh iblis la'natullahi alaih, sementara ahlul haq, orang-orang yang senantiasa benar, dipimpin oleh Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam sebagai nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sumpah iblis khanafitin azzakumullah diabadikan dalam Al-Quran. Dia bersumpah, fabi izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlatin. Maka sungguh-sungguh, kata iblis, sungguh dengan kemuliaanmu ya Allah, dengan keperkasaanmu ya Allah, sungguh aku akan menyimpangkan mereka semua, Bani Adam, kecuali hamba-hambamu yang diikhlaskan oleh engkau. Bahkan disebutkan dalam ayat yang lain, Allah menegaskan tentang sumpahnya iblis ini, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Demikian iblis khanafitina azakumullah antusias, bersemangat memusuhi Bani Adam. Dengan sumpahnya dia menyatakan, sungguh-sungguh aku akan menghalangi mereka, Bani Adam, dari siratal mustaqim, jalanmu yang lurus wahai Allah subhanahu wa ta'ala. Aku akan datangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari sebelah kanan mereka, dan sebelah kiri mereka. Dan engkau ya Allah tidak akan mendapati mayoritas mereka bersyukur kepadamu. Demikian ikhwan fillah azzakumullah, iblis la'natullahi alaih, sebagai moyangnya kebatilan, moyangnya ahlul batil, bisa pula kita katakan sebagai moyangnya teroris. Dia telah mengumandangkan permusuhannya, peperangannya melawan al-haq, kebenaran, melawan ahlul haq yang dipimpin oleh Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Ketika itu Nabi Tina'azakumullah, iblis mulai melancarkan makarnya, mulai melancarkan isunya, mulai membuat jerat-jerat, membuat perangkap-perangkap untuk menyesatkan Bani Adam dari Shiratal Mustaqim. Tercatat ikhwana fillah azakumullah dalam sejarah umat manusia, Iblis laknatullahi alaih berhasil untuk yang pertama kalinya. Dia berhasil mengeluarkan Abuna Adam, bapak kita Adam alaihi salatu wassalam, dari al-jannah, dari surga. Melalui tipu muslihat, melalui was-was, melalui makar, tipu daya yang dikemas dalam bentuk nasihat, dalam bentuk upaya nasihat, dikemas dengan sekian indahnya baju yang sangat indah oleh dia. Sehingga qadarallahu wa masya fa'al, Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam terpana, tidak berdaya menghadapi tipuan iblis la'natullahi alaih. Maka dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam memakan pohon al-khuld yang dalam surga, di mana Allah subhanahu wa ta'ala melarang Nabiullah Adam untuk memakannya. Maka sebagai hukumannya, ifan nafitina azakumullah, Nabiullah Adam dikeluarkan dari surga. Kemudian beliau bertobat, dan kemudian dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rasulnya, sebagai nabinya, sebagai utusannya di muka bumi ini. Maka dalam rangka untuk melangsungkan pertempuran, peperangan antara iblis laknatullahi alaih dengan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, maka kedua-duanya ikhwanul fillah azzakumullah diturunkan di muka bumi ini, al-ard, di dunia ini, sebagai medan pertempuran antara mereka berdua, sebagai medan laga antara al-batil dan al-haq, antara ahli al-batil dengan ahli al-haq. Demikian ikhwanul fillah azzakumullah, upaya iblis la'anahullahu ta'ala, upaya dia untuk menyimpangkan Bani Adam. Setelah berhasil untuk kali yang pertama mengeluarkan bapak kita Adam alaihi salatu wassalam dari surga, maka semakin termotivasi iblis, semakin semangat untuk lebih menyimpangkan anak Adam dari Shiratal Mustaqim, dari jalan yang lurus. Kembali syaitan ikhwan fillah azakumullah memasang perangkapnya, membuat tipu daya. Maka untuk yang kedua kalinya, sekarang giliran putra-putra Adam alaihi salatu wassalam yang berhasil disimpangkan oleh iblis laknatullahi alaih. Kali ini ikhwan fillah azakumullah dalam bentuk dosa kemaksiatan, dosa besar, yaitu membunuh jiwa. Diabadikan ikhwan fillah azakumullah dalam Al-Quran. Bagaimana kisah dua putra Adam alaihi salatu wassalam, di mana dua-duanya ikhwan fillah azakumullah diperintahkan untuk mempersembahkan sebuah kurban untuk Allah subhanahu wa ta'ala, untuk melihat siapa di antara mereka berdua yang beriman kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan ketentuan kurban siapa yang dimakan dilahap oleh api, maka dia terima kurbannya, dan dia minal muttaqin, termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maka dua-duanya pun mempersembahkan kurban untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Maka yang diterima cuma satu dari dua orang tadi. Satu qubbila min ahadihima walam yutaqabbal min al-akhar, kata Allah. Maka diterimalah kurban salah satunya, dan yang lainnya ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang ditolak kurbannya tadi. Mulai dibisiki oleh syaitan. Mulai dikasih was-was oleh iblis. Lanatullahi alaih. Dikipasi. Diprovokasi. Sama iblis. Bunuh saja. Suara kami. Maka terucap dari mulutnya dia. Qala la aqtulannak. Dia mengatakan, sungguh apakah membunuh kamu? Maka qadarallahu ma syaa fa'al. Untuk yang kedua kalinya, ikhwana fillah azakumullah, iblis la'natullahi alaih berhasil menggoda Bani Adam terjatuh dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk pembunuhan. Maka dia pun membunuh saudaranya, membunuh saudara dia mati, yang kemudian pada akhirnya dia menyesali tindakan dia membunuh saudaranya. Hadirin kaum muslimin azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, terus iblis laknatullahi alaih berupaya menyesatkan Bani Adam, menyimpangkan Bani Adam. Namun Allah menghendaki selama 10 abad, asyaratu qurun, 10 generasi, iblis laknatullahi alaih itu hanya bisa menyesatkan Bani Adam dalam bentuk maafi, dalam bentuk kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dosa kecilnya ataupun dosa besarnya. Baru kana bikin azakumullah pada generasi Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam, iblis berhasil kali ini tidak hanya menyimpangkan Bani Adam jatuh dalam perkara dosa, namun ternyata berhasil pula menyimpangkan Bani Adam bahkan dalam perkara yang sangat penting dalam agama ini, terjatuh dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah dalam perkara ibadah. Terjadi khonafitina azakumullah pada generasi Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Terjadi di kalangan mereka khonafitina azakumullah penyembahan kepada patung-patung, penyembahan kepada berhala-berhala, arca-arca, patung-patung yang mereka pahat. Dan ternyata ikhwanul fillah azakumullah, patung-patung tadi ialah patung-patungnya orang-orang soleh di kalangan mereka. Disebutkan ikhwanul fillah azakumullah dalam sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang diriwayatkan Imam Bukhari, bahwasanya di tengah-tengah kaum Nuh alaihi salatu wassalam ada 5 orang saleh, Wadan, Waswa'an, wa Yaghuts wa Ya'uq wa Nasr. 5 orang. Wad, Yaghuts, Ya'uq, Nasr. Naam. 5 orang ini kana bikin azakumullah, orang yang sangat saleh, yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikenal ketaatannya, dikenal kesolehannya, dikenal ketokohannya, sangat dikagumi oleh masyarakatnya, sangat dielu-elukan oleh penduduknya. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, 5 orang soleh ini ternyata dalam tahun yang sama meninggal dunia, mati semuanya. Maka masyarakat sempat sedih, ditinggal mati oleh orang-orang solehnya, ditinggal mati oleh tokoh masyarakatnya, ditinggal mati oleh pak yainya. Kalau sekarang sedih mereka. Maka mulai iblis laknatullahi alaih kembali melancarkan misinya, datang kepada mereka dalam bentuk orang tua yang kelihatannya berwibawa, penuh harisma. Datang kepada mereka ngasih wangsit. Tahu wangsit ya? Ngasih bisikan-bisikan iblis. Dia memiliki usul. Kalian bagusnya bikin kalian pahat patung orang-orang soleh tadi yang lima itu. Kemudian kalian taruh di tempat-tempat kumpulnya kalian. Di tempat-tempat pertemuan kalian. Masing-masing patung itu dikasih nama dengan nama mereka masing-masing. Wat, Yahud, Ya'ub, dan semisalnya. Ini patungnya Wat, ini patungnya Yahud, ini patungnya Nasr, ini patungnya Yahud. Wah, siapa? Akhirnya usulan seperti ini, khanafitina azzaikumullah, yang sesungguhnya ini usulan yang sangat menyesatkan dari iblis, diterima dengan baik oleh masyarakat ketika itu. Bukan menjadi badai, ya ikhwan. Tapi dalam rangka untuk mengenang jasa pahlawan. Itu istilah Indonesianya. Untuk mengenang kesolehan mereka. Akhirnya dibikinlah oleh mereka patung-patung mereka tersebut. Ditaruh di tempat-tempat kumpulnya mereka. Sehingga kalau mereka terlalaikan oleh dunia mereka, terbuai oleh kemaksiatan, datang ke tempat tersebut, melihat patungnya, ingat kembali. Teringat akan bagaimana perjuangan para pahlawan. Teringat bagaimana amalannya mereka. Sehingga bangkit kembali semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini awal mulanya. Ini awal mulanya. Begitu generasi pertama ini, khonafitina azzaikumullah, meninggal dunia semua. Beralih generasi yang baru. Generasi baru yang tidak tahu menahu tentang apa maksud dibikinnya patung tadi. Apa maunya? Tidak paham. Dari sini, khonafitina azzaikumullah, iblis memanfaatkan situasi. Kembali dia memberikan wangsitnya. Memberikan ide-ide yang kelihatannya bagus, tapi sangat menyesatkan. Untuk kali ini, khonafitina azzaikumullah, iblis terang-terangan. Dia mengatakan, bahwasanya moyang-moyang kalian dulu, membuat patung-patung pahlawan ini, orang-orang soleh ini, itu untuk diibadahi. Mereka biasa ngalap barokah, yakni mengharapkan ingin mendapatkan barokah dari patung tadi. Mereka itu biasa mencari pesugihan, tapi pesugihan, nyari kaya, kayaan melalui barokahnya patung tadi. Yang namanya generasi baru tidak ngerti apa maunya. Didatangi oleh orang yang tua seperti itu dengan penampilan yang wah, beribawa, karismatik. Padahal iblis, dia manggut-manggut saja, oh begitu. Akhirnya apa? Akhirnya mereka pun beribadah kepada patung-patung tersebut. Maka dengan semangat mereka beribadah kepadanya. Dan bahkan memiliki motivasi yang tinggi, melestarikan budaya leluhur. Melestarikan budaya para pahlawan. Begitu. Maka ketika itulah khonafitina azzaikumullah, terjadinya kali pertama kesyirikan di muka bumi ini. Iblis tersenyum, tersungging. Melihat Bani Adam mulai tersesat, menyimpang, tidak hanya dalam perkara besar, tapi terjatuh dalam kesyirikan kepada Allah, yang artinya keluar dari al-haq, keluar dari agama Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam. Tersenyum ya ikhwan. Maka di saat itulah ya khonafitina azzaikumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam, sehingga beliau dengan kesepakatan para ulama sebagai rasul pertama yang diutus di muka bumi, yang bertujuan untuk menerangkan al-haq yang sesungguhnya. Dikarenakan ketika itu khonafitina azzaikumullah, yang namanya kebenaran menjadi kafur, tidak jelas. Dikarenakan hampir semua masyarakat itu terkena aliran berhalaisme. terkena aliran kepercayaan menyembah patung-patung dan batu-batu keramat. Maka diutuslah beliau sallallahu alaihi wasallam kepada mereka untuk menjelaskan apa al-haq itu dan siapa pula ahlul haq itu. Diterangkan kepada mereka bahwasanya al-haq itu ialah tauhidullah, mengesakan Allah tabaraka wa ta'ala dalam perkara ibadah, larangan keras untuk berbuat syirik kepada Allah, larangan keras beribadah kepada patung-patung, berhala-berhala, arca-arca, dan yang semisalnya. Ahlul haq ialah moyang kalian, yaitu Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam dan putra-putra beliau, anak cucu beliau yang masih lurus jalannya sejalur dengan Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam dan Nabi Allah Nuh qanabitina azakumullah itu masuk di dalamnya generasinya, turunannya Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam. Hada huwa. Maka ketika itu qanabitina azakumullah terjadi perseteruan yang sangat sengit. Kali ini iblis la'natullahi alaih tidak hanya sendirian di dalam menghadapi ahlul haq. Sekarang dia memiliki kerucu-kerucu. Dia memiliki antek-antek. Dia memiliki tentara, pasukan-pasukan iblis. Yaitu orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Maka ya Nabiina azakumullah terjadilah pertempuran yang sangat sengit antara Nabi Allah Nuh alaihissalatu wassalam dan pengikutnya dengan iblis lanatullahi alaih dan kaum musyrikin orang kufar yang mengikutinya. Sengit ya, terus. Dan ini hanabitina asyikumullah terus berlanjut. Tidak hanya di zaman Nabi Allah Nuh saja alaihissalatu wassalam, terus berlanjut. Estafet terus. Iblis lanatullahi alaih dengan kaum kufar, kaum musyrikin. Itu memberikan, menyambung talinya. Menyambung makarnya. Kepada turunan-turunan mereka, kaum musyrikin. Demikian pula para nabi dan para rasul. Serta pengikutnya. Yang membawa bendera al-haq. Terus, estafet ya kan. Meneruskan talinya. Kepada generasi yang setelahnya. Wahagada. Sampai pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga termulai rasul yang pertama Nuh alaihi salatu wasallam, terus nabi yang setelahnya Nabi Allah Musa juga demikian, Nabi Allah Isa juga demikian alaihi salatu wasallam. Mereka semua yang Nabi kita asyakumullah berada di jalur yang benar. Sejalur dengan moyang mereka, bapak mereka Adam alaihi salatu wasallam. Yang membawa panji-panji kebenaran, yang membawa bendera al-haq, mereka itulah ahlul haq, orang-orang yang benar. Sementara di pihak yang kedua, iblis lanatullahi alaih dengan pasukan-pasukan dia dari kalangan kaum musyrikin, dari kalangan orang-orang kafirin, sebagai pembawa panji-panji kebatilan, sebagai pembawa bendera kebatilan, untuk terus bertempur, terus berperang, terus berseteru melawan ahlul haq. Sampai pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Hakata ya. Ini yang matanya kelap kulit ini. Dicuci mukanya. Ini lagi perang. Belum yang matanya ngantuk-ngantuk itu. Segera dibereskan matanya. Kalau enggak, nanti kamu khawatir salah jalur. Ini cuma dua golongan lagi. Al-haq, al-batil. Kalau kamu kuping yang gak mendengarkan, wah bahaya nanti. Kalau saya lagi begini-begini, oh iblis itu al-haq, oh. Kalau begitu saya ikut istilah. Hati-hati ya ikhwan. Allah mustahil. Entah bihu. Nah, coba yang ngantuk-ngantuk. Segera wudhu. Jangan nyender, jangan nyender. Tauan nih. Ya Allah, ya Allah. Yang bocet. Allah mustahil. Ini lagi perang ini. Gimana jantung ini? Ini lagi perang melawan iblis. Ternyata iblis berhasil juga rupanya memangsa kalian. Allah musta'an. Hadza sampai pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah masyarakat yang betul-betul terkubur dalam lautan kesyirikan. Kesyirikan yang dulu ada pada zaman Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam, yaitu diimpor oleh kaum musyrikin Quraisy ketika itu. Yang mengimpornya ialah Amr ibn Luhai al-Khuzai la'anahullah. Orang ini hormat bin Azzaikumullah dijuluki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam awwalu man sayyaf as-sawa'id. Orang pertama yang berbuat demikian. Yang mendatangkan patung-patung tadi ke Baitul Haram Ka'bah. Dan inilah hormat bin Azzaikumullah impontir kesyirikan di jazirah Arab. Sehingga ketika itu khanafitina azakumullah, kebanyakan bangsa Arab, bahkan seluruh bangsa Arab, kecuali sedikit saja, mereka semua tenggelam dalam lautan kesyirikan, penyembahan kepada berhala-berhala, kepada arca-arca, patung-patung, pohon-pohon keramat, penyembahan kepada malaikat, penyembahan kepada matahari, kepada bulan, bahkan kepada jin-jin. Semuanya mereka sembah. Diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di tengah-tengah mereka. Dengan membawa agama para anbiya wal mursalin, meneruskan estafetnya para anbiya dan para rasul. Membawa panji al-haq dan meneruskan bendera ahlul haq yang sekian lama hilang, sekian lama terkubur oleh lautan kesyirikan tadi. Beliau diutus khanafitina azakumullah di tengah-tengah masyarakat yang seperti itu. Beliau mulai dakwahnya dengan dakwah tauhid, menyeru umat manusia untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah semata dalam perkara ibadah, memberantas yang namanya kesyirikan, memberantas aliran berhalaisme, anti berhala, anti arca, anti patung, anti kepada penyembahan-penyembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam kita bisa membaca bagaimana beliau khanafitina azakumullah harus berperang melawan kaum musyrikin. Ketika itu khanafitina azakumullah terbagi dua kelompok saja ketika itu, yaitu kaum mukminin, kaum muslimin yang mengikuti ajarannya beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kaum musyrikin serta ahlul kitab. Kaum musyrikin Quraisy, ahli kitab orang-orang Nasara dan orang-orang Yahudi, yang ketika itu orang-orang Nasara Romawi, kaum musyrikin bangsa Arab dan Persia. Sementara orang-orang Yahud, mereka di Madinah. Bani Nadir, Bani Quraidah, dan Bani Qainuqah. Dua ya. Di masa-masa awal Islam. Terus berketamu. Bagaimana yang dipaparkan dalam sirah Nabawiyah. Perseteruan antara ajaran yang beliau bawa, Islam yang murni, Al-Haq. Bendera yang beliau pancangkan, bendera Al-Haq. Berhadapan dengan kesyirikan, dengan kebatilan yang dipimpin oleh iblis la'natullahi alaih dengan bala pasukannya dari kalangan kaum musyrikin dan ahli kitab. Maka pertempuran demi pertempuran khanafitina azakumullah terjadi. Perang Badar Kubra, perang Uhud, perang Khandaq, perang Mu'tah, perang Bani Mustalik, perang ini, perang itu, perang Tabuk. Wah, kata terus bertemu dengan Islam. Dan sunnatullah ikhwanakitina azakumullah termasuk ketentuan takdirnya Allah Taala yang namanya Islam, yang namanya kebenaran itu lebih tua daripada kebatilan. Apa maksudnya? Yang namanya kebenaran itu pasti jaya, itu pasti menang. Sebab yang pertama kali muncul ialah al-haq dengan Nabiullah Adam. Dan yang namanya kebatilan itu masih muda umurnya, yaitu ketika adanya iblis la'natullahi alaih. Dan ini pula ikhwan fillah azakumullah yang diberitakan dalam Al-Qur'an. Allah menegaskan wal aqibatu lil muttaqin, dan kemenangan itu pasti di pihaknya orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan membawa al-huda, bimbingan, wa dinil haq, dan agama yang benar, untuk Allah menangkan agama tadi di atas semua agama-agama yang ada, walaupun kaum musyrikin tidak menyukainya. Maka ikhwan fillah azakumullah, di akhir-akhir hayatnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Islam jaya. Bendera al-haq berkibar dengan gagah perkasa. Yang ada lawan. Kata orang Ambon. Yang ada lawan. Kebatilan terpuruk. Bendera ahlul batil tumbang. Di depan tentara Allah subhanahu wa ta'ala. Di depan pasukan kaum muslimin yang dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum musyrikin satu demi satu tumbang. Ada yang musyrik Islam, banyak yang musyrik Islam, dan yang lainnya tumbang, kejuburan. Iblis dikejari. Menangis. Yang tadinya dengar tinggir sumringah, tersenyum, tersungging. Kali ini iblis lanatullahi alaih harus menangis. Dan itu sudah dia tampakkan ketika perang pertama. Perang pertama, perang Badar. Ketika iblis lanatullahi alaih ya ikhwan berubah wujud menjadi manusia dalam bentuk seorang yang bernama Suraqah bin Malik. Orang tua ya, yang dituakan di kalangan kaum muslimin ketika itu. Ngompori mereka, ya Allah perang Muhammad itu. Perang kaum muslimin. Semangat ya Pak. Nah, dengan parlente. Abu Jahal dengan kawan-kawannya ingin menghancurkan kaum muslimin ketika itu yang dari Madinah. Begitu ikhwan fillah azakumullah bertemunya dua pasukan. Pasukan kaum musyrikin ahlul batil dengan pasukan al-haq yang dipimpin Rasulullah SAW. Iblis langsung melarat matanya ikhwan. Melihat ternyata pasukannya Nabi kita Muhammad SAW tidak hanya pasukan manusia. Ternyata di balik mereka ada pasukan para malaikat yang diturunkan oleh Allah Taala kepada mereka. Di alfin minal malaikati murjihin, 1000 malaikat. Sayap kanan dipimpin oleh Jibril alaihissalam 500. Sayap kiri dipimpin oleh Mikail 500. Melompat kutisnya ya kawan. Langsung dia terkencing-kencing lari. Sampai kencet ya. Lari. Ya Allah, pergi dia. Pergi dia. Diteriaki sama kaum musyrikin. Lari kemana kamu? Ada Abu Jahal, lari kemana kamu? Dia mengatakan, inni ara ma la taraun, inni akhafullaha rabbal alamin. Iblis ya. Saya melihat sesuatu yang enggak kamu lihat. Saya takut kepada Allah Taala. Langsung lari dia. Semburat. Hilang. Dibiarkan pasukannya. Pasukan iblis orang-orang kafir tadi. Berhadapan dengan kaum muslimin. Yang dipimpin oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dengan bantuan tentara para malaikat. Hancur berantakan kaum muslimin. Bahkan itu. Islam jaya. Di zamannya Rasul SAW. Iblis beringis dan menangis. Naam. Maka al-haq fanafitina azakumullah dan ahlul haq ialah apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan apa yang dibawa oleh para sahabat yang kiram, para sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhum ajma'in. Namun fanafitina azakumullah Setelah Rasul sallallahu alaihi wa alihi meninggal dunia, iblis tersenyum manis. Kesempatan baru. Hah? Kembali hadirinna azzaqullah. Dia memprovokasi Bani Adam. Orang-orang sebagian suku-suku Arab yang baru masuk Islam kembali dikipasi sama iblis. Ya Allah, sudah mati Muhammadnya, ngapain ngambil Muhammad? Ya Allah, akhirnya banyak di kalangan mereka yang hadirinna azzaqullah yang murtad. Dan ini terjadi pada kekhilafahannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Banyak yang murtad ya Allah. Ini semuanya dengan takdir Allah tabaraka wa taala dan juga dengan tipuan iblis. Maka ikhwan fillah azakumullah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan pasukan kaum muslimin yang lainnya para sahabat itu menguruskan pedang al-haq, sayful haq, pedang kebenaran diuruskan kepada mereka-mereka yang murtadun, yang murtad dari agamanya, yang tadinya dia muslim kembali menjadi kafir, diuruskan pedang kepada mereka. Maka kembali hanafitina azakumullah terjadi pertempuran sengit, peperangan yang sangat sengit antara ahlul haq yang dipimpin oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu melawan ahlul batil yang ketiga itu diantaranya dipimpin oleh seorang yang mengaku sebagai nabi yang namanya Musailamatul Kadzdzab, ngaku jadi nabi. Maka mereka semua ditumpas habis oleh pasukan kaum muslimin. Iblis tangis lagi. Nah, tambah menangis karena bikin azabullah iblis ini. Ketika pada masa kekhilafahannya Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, penguasa yang adil, ar-rasyid, ia terpimpin, penguasa yang betul-betul sangat disegani oleh kawan dan lawan, ada Umar ya. Di zaman beliau, semua kekuatan-kekuatan iblis la'natullahi alaih dalam bentuk kaum musyrikinya atau dalam bentuk ahli kitabnya gelosor ya ikhwan. Bahasa Jawa tersungkur mereka semua. Di zaman beliau ikhwan fillah azakumullah, dua kekuatan adidaya, dua negara super power, adikuasa, yang satu di Syam dekat wilayah Baitul Maqdis Romawi, satunya lagi di Irak dan di Iran yang namanya Persia. Kaum muslimin untuk jazirah Arab, mereka semuanya adalah kaum muslimin ya. Sekarang yang mau dilipas sama Yahudinya sudah nyingkir, diusir sama Rasul, larinya ke Romawi semua sudah. Nah, sekarang di zamannya Umar ya ikhwan yang melibas kebatilan dan ahlul batil, membawa panji-panji kebatilan yang namanya ahlul kitab dan penyembah api, Romawi dan Persia. Untuk Romawi, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengirimkan pasukannya besar yang dipimpin oleh seorang panglima, panglima perang yang sangat ahli, yang bernama sahabat yang mulia Khalid ibn al-Walid radhiyallahu taala anhu. Untuk Persia juga demikian, beliau mengirimkan pasukan yang besar dipimpin oleh sahabat yang mulia Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Sehingga dua pasukan, satu ke Irak, satu ke Romawi. Kemudian untuk yang Syam diganti oleh Abu Ubaidah ibn Jarrah al-Zihri radhiyallahu taala anhu. Di masa kekhilafan beliau nilai khanafitina azakumullah, dua kekuatan tadi luluh lantak, hancur berantakan. Gedung putihnya Persia, cuma gedung putih ini bukan dongengnya ikhwan, ini sejarah Islam ini disebutkan dalam buku-buku para ulama ini. Memang Persia memiliki gedung putih Jangan kamu kira cuma Amerika tok yang punya gedung putih itu. Hah? Sudah lama, itu sudah zamannya Persia dulu gedung putih. Itu disebutkan dalam sejarah-sejarah. Al-Qasrul Abyad, istana putih. Bahasa kita sekarang gedung putih. Gedung putihnya Persia yang Nabi bin Azzaikumullah. Itu diinjak-injak oleh kudanya kaum muslimin. Dalam keadaan kaum muslimin ketika itu pakai itu bang camping. Tambalan sebelah sini, tambalan sebelah sini. Orangnya kurus-kurus. Wah kudanya larinya teol di sini. Itu diinjak-injak oleh mereka. Permadani Persia di Ikhwan. Dari sutra yang tebal di sini. Diinjak-injak oleh mereka. Perbendaharaan Persia yang menemukan azakumullah. Diangkut semua ke Khalifah Umar. Mereka yang menemukan azakumullah menemukan satu ghanimah. Yang sangat luar biasa nilainya. Yaitu mereka mendapatkannya di dalam istana. Setelah mereka mengambil semua emas-emas. Kemudian persenjataan segala macam dikumpulkan semua. Disebutkan dalam buku sejarah. Alih al-imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Dan kita beliau al-bidayah nihayah. Ketika peristiwa Persia ini Ikhwan penaklukan gedung putih Persia. Ketika kaum muslim berhasil masuk ke gedung putih. Sementara orang Persianya kaum muslimnya lari ke wilayah Iran. Kasi ambil semua ghanimah yang ada. Mereka curiga. Melihat ada semacam patung begitu. Dari batu giok. Itu patung tadi berdiri. Dan apa namanya tangannya itu lurus. Menunjuk ke sebuah arah. Kamu tuh bingung apa maksudnya ini. Kok ada patung begini ini. Mereka terbetik dalam hati mereka. Coba kita ikuti arah isyaratnya patung tadi itu. Arah sana. Ikuti. Ternyata Ikhwan Nabi Tina Azzaikumullah mengarah ke arah tembok. Begitu mereka periksa dengan seksama temboknya Ikhwan Nabi Tina Azzaikumullah. Itu ternyata ada pintunya. Maka dibuka pintunya. Dibuka. Jadi jangan dikira apa namanya model-model apa namanya pintu yang dalam tembok yang dikemas. Desain sedemikian rupa. Tidak kelihatan pintunya. Baru sekarang. Sekarang ini dulu-dulu aja. Dulu desain sudah tinggi. Teknologinya sudah tinggi. Dibuka ya. Mereka mendapati di situ. Karena fitina azakumullah. Perbendaharaan yang sangat luar biasa. Emas, perak, mutiara, zamrud, permata. Semuanya. Yang namanya perbendaharaan Persia. Semua di situ. Digotong semua ya kan sampai ratusan ekor unta itu loh tidak kuat itu apa namanya bawahnya itu sangat banyaknya dan diantara ghanimah yang ada ya kan Nabi Tina Azzaikumullah mereka mendapatkan sebuah permadani yang sangat besar lebar dan panjang itu kalau diangkut oleh sekian ratus orang tidak kuat permadani yang sangat tebal dari sutra. Mereka bentangkan ya Ikhwan. Dibentangkan. Dan di situ Ikhwan Nabi Tina Azzaikumullah. Terdapat kehidupan bangsa Persia. Ada gambar istana putihnya. Ada gambar rajanya. Ada gambar pertemuan para raja. Ada gambar iklim-iklimnya. Wilayah ini. Wilayah ini. Ini pertaniannya. Ini perdagangannya. Ini niaganya. Ini pabriknya. Ini itunya. Yakni gambar kota Persia secara utuh. Sangat besar, sangat luas. Dipikulkan ke sekian puluh ekor unta dibawa ke Madinah. Sampai di Madinah sama sahabat Umar. Ambilkan gunting. Digunting, dipotong-potong Ikhwan, dibagikan kepada fuqara masyakin di kota Madinah. Untuk kamu. Janda-janda tua sini. Untuk kamu. Dibagi semuanya kepada kaum muslimin. Digunting-gunting itu kemarin. Hanya lebur Persia. Demikian mulai oleh Nabi Tina Azzaikumullah yang di Syam, yang di Romawi. Mereka yang Nabi Tina Azzaikumullah. Untuk Romawi yang Nabi Tina Azzaikumullah, benteng terakhir mereka ialah Baitul Maqdis. Kalau sekarang ikhwan fillah jazakumullah namanya Masjidil Masjidil Aqsa. Naam. Itu terus pasukan kaum muslimin merangsek maju ke depan terus, Mereka tersayang belakang sampai ketika mereka melihat tidak mungkin lagi bisa menyelamatkan Baitul Maqdis. Meraja mereka ikhwan fillah jazakumullah Heraklius itu langsung naik ke perbukitan yang sangat tinggi, meninggalkan kota Syam, kota Ilia, kemudian dia lari ke tempat yang lainnya yang jauh sana. Dari atas bukit yang tinggi dia menoleh kepada Baitul Maqdis dan dia mengatakan ucapan salam perpisahan. Dia mengatakan tidak mungkin lagi kita kembali ke situ. Dan nangis di sana. Maka kaum muslimin pun akhirnya berhasil menduduki Baitul Maqdis. Alat hancur, berantakan. Ahlul Batil dalam bentuk ahli kitab Romawi dan kaum musyrikin penyembah api Persia. Ini zamannya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Terlebih lagi kalau kita nasehatumullah di zaman kekhilafahan. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Al-Haq dan Ahlul Haq kaum muslimin itu mengembangkan sayapnya ke seantero dunia. Bahkan karena di Cina azabullah sampai memasuki dataran Cina pada wilayah kaum muslimin ketika itu. Dan yang sebelah sananya sampai memasuki wilayah Soviet membentang luas ada Islam. Iblis ini dihidari, geram, nangis, ngamuk. Ada iblis. Namun kalau di Cina azabullah saat ini iblis la'natullahi alaih dia memiliki ide yang cukup cemerlang. Setelah dia berpengalaman sekian lamanya menghadapi ahlul haq, ini dia bilang kalau ini ahlul batil, kaum musyrikin, kaum kafirin bertempur dengan ahlul haq, kaum muslimin tidak pernah menang ini ahlul batil ini. Kalah terus ini. Mikir dia akhirnya. Akhirnya iblis la'natullahi alaihi wa nabikin azakumullah membuat inovasi baru. Yang namanya iblis punya prinsip inovasi tiada henti. Ada iblis. Yakni makar yang terus-menerus berjalan. Otaknya diperas. Gimana caranya menyimpangkan Bani Adam? Sudah kaduh sumpah ini. Kaduh basah, nyebur sekalian. Itu maunya dia. Pikir otaknya, mikir. Ini kalau kaum musyrikin yang suruh maju, kaum kufar suruh maju, kalah terus. Maka demikian ya, sunatullah. Walaupun mungkin awalnya kaum musyrikinnya dibantai, belakangnya, jangan macam-macam. Jangan membangunkan singa tidur. Nah, singa tidur, disiram air panas, begini-begini. Kalau saya bangun dia, keluar taringnya, aumannya itu sampai ke dunia. Hati-hati. Pikir otak iblis karena bikin azakumullah. Akhirnya dia punya ide yang cemerlang. Ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Katanya Rasulullah SAW, "Inna syaitana qad ya'isa ayya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab walakin at-tahrish bainahum walakin fi at-tahrish bainahum." Sesungguhnya syaitan sudah putus asa. Di jarinya itu nangis, krim, ngamuk. Ada tak ya? Putus asa tidak mungkin diibadahi sama orang-orang yang salat di jazirah Arab. Namun kata Rasulullah, dia punya ide. Walakin fitahrisi bainahum. Namun dengan cara mengadu domba di kalangan mereka. Mengadu domba di kalangan kaum muslimin. Prinsip apa ini yang namanya ya? Ini prinsip yang dipakai sama Belanda. Namanya apa ya? Aywa. Prinsip divide et impera. Jangan kamu kira Belanda tok yang kemudian menjalankan ide seperti ini. Belanda itu protonya iblis. Iya. Dia ngambil dari moyangnya. Moyang saya ini ternyata jenius juga itu sini. Hah? Punya ide At-Tahrif Zainahum. Kita kasih nama David. David S. Entera. Asu domba, domba. Maka ya kawan-kawan fillah, a'udzubikumullah, iblis la'natullahi alaih. Melalui kerucuk-kerucuknya juga, kaum kufar. Dari bangsa Yahud. Ingin merusak Islam dari dalam. Melalui penyimpangan-penyimpangan berpikir yang diistilahkan dengan nama kemunafikan nifaq, yang sekarang diistilahkan dengan nama bid'ah. Dimasukkan ya, dan itu terjadi di akhir-akhir kekhilafahan Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dan yang menjalankan misi David et Emperor Iblis Hala al-Yahudi yang berasal dari negara Yaman yang bernama Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Abdullah bin Sabah al-Yahudi, dia ini orang Yahudi pura-pura masuk Islam dalam keadaan jalan hatinya ikhwan fillah azzaakumullah tersimpan kebencian yang sangat kepada Islam, menyimpan bara api kekufuran kepada Allah. Dia bertujuan untuk menghancurkan Islam dari dalam, sebagaimana Paulus menghancurkan agama Nasrani dari dalam. Kamu kira Saul Paulus itu Kristen tak? Tidak ya Ikhwan. Ternyata para ulama kita berbicara. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menegaskan bahwasanya Saul Paulus itu ternyata dulunya orang Yahudi yang memang dengan sengaja masuk ke agama Nasrani dalam rangka untuk merusakkan agama Nasrani dan berhasil hancur berantakan agama Kristen. Sekarang dilulukan menjadi tokoh Kristen dunia. Paulus. Paulus. Nah, mereka ini, orang Yahudi ini, ingin melakukan tindakan yang sama kepada kaum muslimin dan agama Islam. Melalui Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Ya gak bisa. Kalau agama Islam, Al-Quranul Karim, gak bisa. Sebab Allah Taala telah memelihara dengan langsung agama ini. Allah menyatakan tentang Al-Quran, la yatihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfih. Tidak akan mungkin bisa didatangi oleh kebatilan apapun dari arah depannya atau dari belakangnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr Al-Quran dan kamilah yang memeliharanya. Tidak bisa. Tapi kalau kemudian prinsipnya iblis at-tahrij difficile et entera, mungkin untuk merubah Islam tidak bisa. Mulai ikhwan fillah azakumullah, sejarah yang kaum musyrikin kita tinggal dulu. Sekarang kita masuk ke era baru, era pertempuran ahlul batil yang sekarang benderanya ikhwan fillah azakumullah tidak hanya dipegang oleh orang-orang kufar, namun juga ternyata dipegang oleh anak-anak kaum muslimin sendiri. Kaum munafikin, orang-orang yang menyimpang dari Islam, yang menyimpang dari sunnahnya Rasulullah SAW melalui propagandanya orang Yahudi. Mulai Abdullah bin Sabah Yahudi menyusup. Pemikiran kali pertama Yohana Bikina Azzaikumullah yang dia susupkan itu pemikiran teroris, pemikiran irhab. Irhab itu kalimat yang lebih umum daripada khawarij. Irhab itu artinya tindakan-tindakan yang bertujuan untuk merusak, menghilangkan rasa aman, ketenteraman dalam sebuah bangsa, sebuah negara, sebuah masyarakat, sebuah desa, sebuah komunitas. Itu namanya irhab. Yang dimunculkan kali pertama oleh dia ialah irhab. Irhab yang ekstrim. dalam bentuk al-khuruj al-hukam, memberontak penguasa yang dikenal dengan istilah khawarij. Dimunculkan ya. Dia mulai memprovokasi kaum muslimin. Dan yang paling berhasil dia provokasi, khanafidina azakumullah, ialah wilayah Mesir dan wilayah Irak, dua tempat. Mulai dia mengembuskan isu-isu yang jelek tentang Al-Khalifah Ar-Rasyid Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Tujuan mereka apa ya, ikhwan? Mereka menuduh sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu terjatuh dalam nepotisme. Eh, apa kamu kira itu KKN cuman ada reformasi dah? Kuno itu juga dimulai oleh orang-orang Yahudi. Nah, oleh Abdul Qasab al-Yahudi. Menuduh sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu jatuh dalam tindakan nepotisme, mementingkan keluarga sendiri. Kalau di masa Orde Baru, mementingkan keluarga dan dana. Gitu kan? Kalau di masa beliau ketika itu, mementingkan Bani Umayyah. Memang ya, Pak. Ketika sahabat Utsman mengangkat gubernur ini, wilayah ini, wilayah ini, kebanyakan dari keluarga beliau, dari Bani Umayyah. Tidak ada salahnya. Kalau mereka itu ahli, orang yang mampu untuk itu. Dan dalam Islam tidak ada kenal yang namanya nepotisme. Kalau dia orang yang ahli, orang yang soleh, pantas untuk itu. Walaupun adik kandungnya presiden, silahkan, tidak ada masalah. Begitu. Itu kan ya, ada nepotisme ini. Orang satu ini mementingkan keluarganya sendiri. Bani Umayyah begini, begini. Gitu. Hah? Ada mereka ya, Pak. Qadar Allah masya fa'al. Betul-betul apa yang terjadi ya, Pak. Dikarenakan situasi yang mulai memanas. Suhu politik memanas. Mereka mulai berani. Rombongan dari Irak yang terhasut oleh Abdullah bin Sabah al-Yahud itu datang ke kota Madinah. Yang dari Mesir, rombongan datang dari kota Mesir ke Madinah. Sehingga Madinah ramai, ikhwan, ramai. Dipenuhi oleh orang-orang pemberontak. Yang ternyata mereka ini, ikhwan fillah, azakumullah, juga termasuk teroris. Berbagi Islam. Saya katakan berbagi Islam, saya akan paham teroris yang paling rokum wahid, yang nomor satu itu iblis. Yang nomor duanya orang kafir. Level ketiganya teroris berbagi Islam. Nah sekarang ini. Nah, maka akhirnya mereka pun qadarullah ma syaa fa'al. Sampai pada tinggal membunuh Khalifah Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala. Maka ikhwan fillah azakumullah, di saat itu, di saat fitnah mulai menyebar, mulai bermunculan ikhwan fillah azakumullah, berbagai macam kelompok, berbagai macam aliran, berbagai macam pemikiran yang sangat jauh menyimpang dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, muncul yang namanya khawarij, hasil buatannya Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Jadi khawarij dengan beragam sektenya, ada khawarij Azariqah, ada khawarij Ja'fiyah, ada khawarij Qadiyah, ada khawarij Haruriyah, macam-macam. Macam-macam. Yang inti pemahaman khawarij memberontak penguasa, mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan semua pemerintah kaum muslimin yang tidak berhukum dengan hukum Islam. Ini yang paling nampak ketika itu pada orang khawarij. Kelompok yang kedua dimunculkan lagi oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Kali ini dia berbaju lain. Kali ini dia menampakkan dirinya seakan-akan dia membela, mencintai, mengeluh-eluhkan keluarga Nabi kita Muhammad SAW. Dalam hal ini ialah keluarganya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Yang ternyata yang menurut jenazah kumullah tidak semata-mata cinta. Namun ada makar di balik itu. Sampai pada akhirnya khonabitin azakumullah mereka ini ada yang meyakini bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu al-wasi, seseorang yang diberi wasiat oleh Rasulullah SAW untuk menjadi khalifah setelahnya. Sehingga mereka berkeyakinan bahwasanya Abu Bakar Siddiq, Umar dan Utsman merampas hak kekhilafahan Ali bin Abi Thalib. Ada lagi yang menyatakan Ali bin Abi Thalib lebih utama daripada Abu Bakar Siddiq dan Umar. Bahkan ada lagi yang meyakini bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ilahun min dunillah, sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang paling ekstrim yang dikatakan kafir oleh para ulama. Yang ekstrim inilah yang Nabi Tina'azakumullah pimpinannya Abdullah bin Sabah al-Yahidi. Sehingga mereka dikenal dengan nama Sabaiyah. Sabaiyah. Yang kemudian menjadi nama yang terbaru. Si Asrafiullah. Yang sekarang yang Nabi Tina'azakumullah kembali mengangkat bendera Persia di Iran. Ya, kalau kamu ingin tahu kelompok Sabaiyah. Si Asrafiullah Iran tempatnya. Nama ya. Api Majusi masih ada di sana. Masih menyala. Bendera Majusi masih di sana. Semuanya masih ada di sana. Hadah. Hadah Abdullah bin Sabah al-Yahudi memunculkan kelompok Syiah Rafidhah. Nah. Yang ternyata yang menurut ini azakumullah orang Syiah ini. Juga ada pada mereka pemikiran Khawarij. Dikarenakan mereka mengkafirkan semua para sahabat. Semua para sahabat dikafirkan sama mereka. Kecuali Ali bin Abi Thalib dan anak turunannya. Serta beberapa gelintir orang sahabat saja. Kayak Abu Thalib al-Fari. Kemudian Salman al-Farisi. Dan yang lain. Hadah. Dan ternyata pula yang menabitina azakumullah orang Syiah Rafidhah ini. Juga ternyata termasuk gembong Khawarij tempo dulu. Khawarij, Syiah, dua-duanya ikhwan fillah na'azakumullah, moyang teroris berbagi Islam. Dua ini ikhwan, Khawarij dan Syiah. Untuk Syiah, sampai sekarang masih ada kelakuannya. Kalau Khawarij, sekarang ini, tindakan mereka memberontak para penguasa, bom bunuh diri, tamam, penggulingan kekuasaan, ada mereka. Kalau Syiah, yang mereka lakukan sampai sekarang ini ialah mengacau para jamaah haji. Sampai sekarang ya. Ada Syiah. Ini bentuk terornya mereka. Ini semuanya ditulis dengan rapi. Dengan lengkap oleh para ulama kita dalam buku-buku sejarah. Ada ya Ikhwan. Bermunculan setelah itu kelompok-kelompok Islam. Ada yang namanya Khawarij. Ada yang namanya Syiah. Muncul lagi kelompok yang berikutnya. Ada lagi yang namanya Qadariyah. Yang menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Muncul lagi kelompok yang namanya Murji'ah. Yang menyatakan kalau orang itu sudah bersyahadat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sempurna imannya. Walaupun dia berzina, mabuk-mabukan. Dia sebagai orang penjudi, koruptor, KKN, segala macam. Tidak ada masalah. Sempurna imannya. Terus berumusnya muncul yang namanya orang-orang Asy'ariyah yang meyakini sifat Allah cuma 20 saja. Muncul lagi Maturidiyah, muncul lagi yang namanya Jabriyah. Terus sekian banyak kelompok dan aliran muncul ketika itu. Dalam keadaan mereka semuanya khonafidina azakumullah menamakan diri mereka dengan nama Islam. Dengan nama Islam. Ada iblis ya. Dia berhasil melakukan tindakan tahrif prinsip divide et impera-nya. Kaum muslimin terkotak-kotak. ada Muslim Khawarij, ada Muslim Syiah, ada Muslim Qadariyah, ada Muslim Jabriyah, ada Muslim Jahmiyah, ada Muslim Rasionalis Mu'tazilah, ada Muslim Asy'ariyah, ada Muslim Kullabiyah, Salimiyah, masing-masing orang membuat kelompok sendiri-sendiri. Beragam aliran terkotak-kotak. Sehingga nabiyina azakumullah ketika itu kembali. Panji-panji kebenaran menjadi buram warnanya. Suram warnanya. Tidak jelas yang mana yang benar ini. Masing-masing ngaku sebagai kaum muslimin. Saya yang paling benar, Muslim Khawarij. Nah, saya yang paling benar, Muslim Syiah. Semua mengatakan saya yang paling benar. Hadir ya. Sehingga di saat itu ya Nabi Tina Asyikumullah kaum muslimin menjadi rancu. Tidak bisa membedakan mana al-haq, ahlul haq yang meneruskan estafetnya para ulama, para nabi, para rasul. Dan mana pula ahlul batil, kebatilan yang itu merupakan kerucu-kerucunya iblis la'anahullahu ta'ala. Di saat yang seperti itu ya Nabi Tina Asyikumullah. Para ulama kita dari kalangan para tabi'in, para atba'ut tabi'in, generasi-generasi yang setelah para sahabat, mereka memunculkan nama baru. Yang mana nama-nama ini khana bitina azakumullah diambil dari nas-nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu mereka memunculkan nama Ahlul Hadis untuk menjelaskan kepada kaum muslimin bahwasanya Ahlul Haq, orang-orang yang berada di bendera kebenaran, mereka itu Ahlul Hadis yang kembali kepada hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam beragama ini dimunculkan nama Ahlul Athar, orang-orang yang kembali kepada asarnya para sahabat, jejak langkahnya para sahabat yang meneruskan estafet perjuangan para anbiya wal mursalin. Dimunculkan dalam mereka nama Al-Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat. Dimunculkan dalam mereka lagi nama Taifa Al-Mansurah, golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimunculkan dalam mereka ketika itu nama Ahlul Jamaah, orang-orang yang terus bersatu, bersatu padu, teguh pendirian di atas sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dimunculkan ketika di sanadina azakumullah nama Ahlus Sunnati wal Jamaah, nama Ahlus Sunnah. Ini semuanya sanadina azakumullah untuk menjelaskan kepada kaum muslimin bahwasanya panji-panji kebenaran, bendera al-haq yang meneruskan perjuangan para nabi dan para rasul, mereka itu ahlul hadis, mereka ialah ahlul sunnah, ahlul athar, al-firqatun najiyah, al-taifah al-mansurah, para ulama kita. Nama al-firqatun najiyah, lama yang selamat diambil dari sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi wa tastariqu ummati ala 73 firqatan kulluha fil nar illa wahidah wa hiya al-jamaah. Umatku ini kata Rasul akan terpecah menjadi 73 golongan, semua yang dalam neraka kecuali satu, yaitu al-jamaah. Disebutkan dalam riwayat yang lain yang dihasankan sebagian para ulama kita, beliau mengatakan al-jamaah ialah ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu golongan kaum muslimin yang senantiasa di atas jalanku dan jalan para sahabatku, kata Rasulullah. Sehingga mereka dijuluki dengan al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, satu golongan yang selamat tadi, selamat dari penyimpangan-penyimpangan pemikiran-pemikiran bid'ah, selamat pula nanti dia yaumul qiyamah dari api neraka. Adapun nama Taifa al-Mansurah itu diambil juga dari sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi la tazalu taifatun min ummati mansuratan ila yaumil qiyamah la yadhurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik. Akan senantiasa saja satu ta'ifah, satu kelompok dari umatku, mansuratan ila yaumil qiyamah, yang akan senantiasa mansurah, dibela, ditolong oleh Allah sampai hari kiamat. Tidak membahayakan mereka, orang-orang yang menghinakan mereka, atau orang-orang yang menyelisihi mereka, sampai datangnya urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Ta'ifah Al-Mansurah. Ahlu Sunnah, disebut dengan Ahlu Sunnah, dikarenakan mereka lah orang-orang yang senantiasa di atas sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beragama sesuai dengan sunnah Rasul, bukan beragama dengan sunnahnya Khawarij, bukan sunnahnya Syiah, bukan sunnahnya Qadariyah, bukan sunnahnya Jabriyah, bukan sunnahnya Asy'ariyah atau yang lainnya, tapi sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga dikatakan sebagai Ahlus Sunnah. Ahlu Jamaah, dikatakan sebagai Ahlu Jamaah, dikarenakan mereka inilah orang-orang yang berkumpul di bawah bendera kebenaran, di bawah Al-Haq, meneruskan perjuangan para Anbiya wal-Mursalin, Ahlu Jamaah. Dikatakan sebagai Ahlu Hadis wa Ahlu Asar, dikarenakan mereka yang khanafitina azakumullah, dalam beragama ini selalu kembali kepada sabdanya Rasulullah SAW, kepada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semenjak itu kaum muslimin masyhur ma'ruf dengan julukan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Naam, semenjak itu. Sehingga ini nama-nama yang syar'i, bukan nama-nama hizbiyah, bukan nama-nama sebuah kelompok, sebuah partai, bukan. Tapi ini nama yang syar'i, nama lain dari kaum muslimin, kaum mukminin yang meneruskan estafet perjuangan para anbiya wal mursalin. Begitu digencarkan oleh Nabi Tuna azakumullah nama ini. Karena khusus di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala ghafarullah. Kembali Nabi Tuna azakumullah, iblis la'natullahi alaih, kisih jari lagi, nangis lagi, sambil geram. Dikarenakan ketahuan jelangnya, ternyata prinsip dia, jadidat emperanya, ketahuan jelangnya oleh kaum muslimin, sehingga mereka semua tahu, ini ternyata ini orang-orang yang membuat kaum muslimin terkotak-kotak ini, yang namanya Khawarij, yang namanya Mu'tazilah, yang namanya Jahmiyah, Syiah, Rafidhah, dan yang lainnya, ini ternyata kaum muslimin yang menyimpang dari siratal mustaqim, dari jalan yang lurus. Maka kaum muslimin mulai memahami siapa sesungguhnya kaum muslimin yang berada di bawah bendera Al-Haq dan Ahlul Haq. Mereka itu ialah Ahlus Sunnati wal Jamaah, Al-Firqatun Najiyah, Al-Taifah Al-Mansurah, Ahlul Hadis, Ahlul Asar. Dan mereka di khanafitin azakumullah dipelopori oleh para sahabatul kiram, kemudian generasi yang setelahnya para tabi'in, yang setelahnya lagi para tabi'in tabi'in, terus selain itu lagi para imam yang keempat, Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad rahimahumullahu ta'ala, mereka semuanya ialah Ahlus Sunnati wal Jamaah, yang tiada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terus generasi yang setelah mereka Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, At-Tabrani, dan yang terus generasi yang setelahnya datang, terus yang sesuai dengan mereka, sampai pada zamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, dan murid-murid beliau Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, Ibnu Katsir, Ibnu Rajab Al-Zahabi, Ibnu Muflih, dan yang lain-lainnya, generasi yang setelah mereka. Kemudian diteruskan lagi estafetnya oleh para ulama setelah mereka, sampai pada zamannya Syekhul Islam Tsani, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi, yang mengemban dakwah Islamiyah, dakwah Ahlus Sunnah, dakwah tauhid, yang dibela dan dibantu oleh Al-Su'ud, Raja Su'ud bin Abdul Aziz, yang sekarang dikenal dengan negara Saudi Arabianya, Arab Saudinya. Naam, melalui dakwahnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi, dan juga para ulama sejaman dengan beliau semacam Imam Sam'ani rahimahullahu taala dan yang lain-lainnya. Dan sampai sekarang yang khanafi dina azakumullah diteruskan panji-panji kebenarannya oleh para ulama kita yang sejalan, yang sejalur dengan mereka semua, dibawa panji kebenaran syaratul mustaqim, jalan yang lurus, membawa bendera al-haq, terus melawan ahlul batil dan kebatilan yang ditebarkan oleh iblis la'anahullahu ta'ala, tidak hanya melalui orang-orang kufarnya, al-yahudinya, orang nasraninya, atau majusinya, atau kaum musyrikinnya, tapi juga ditebarkan melalui antek-antek dia berbagi Islam dari kalangan kaum munafikin, dari kalangan ahlul bid'ah, dari kalangan orang-orang yang menyimpang pemikirannya semacam khawarij, semacam syiah, qadariyah, asy'ariyah, maturidiyah, jahmiyah, mu'tazilah, dan yang lain-lainnya. Hakadza ya ikhwan. Sehingga sampai sekarang ikhwan fillah azakumullah, kita bisa menikmati barokah dakwah mereka semuanya. Kita bisa menikmati ilmu agamanya dengan murni dan yang lurus, sesuai dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah yang diwariskan oleh para ulama kita generasi demi generasi sampai para sahabat yang mulia, sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terus berujung sampai Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Sehingga dari sini kana fitina azakumullah, bisa kita pahami bersama bahwasanya Ahlus Sunnati wal Jamaah atau dengan nama lain Al-Firqatun Najiyah, Al-Taifah Al-Mansurah, Ahlul Hadis, Ahlul Athar, itu bukan nama untuk sebuah kegiatan saja. Jangan dibayangkan seorang Ambon Ahlus Sunnah wal Jamaah itu cuma laskar saja. Lah, bukannya itu. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mendunia. Mendunia. Itu nama lain dari kaum muslimin yang berupaya untuk menghidupkan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang terus berupaya memegangi al-haq dan membawa bendera kebenaran sampai hari kiamat nanti. Maka ikhwan fillah azakumullah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak semata-mata pengakuan. Tidak cukup hanya semata-mata ngaku sebagai Ahlus Sunnah. Tetapi yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu diwujudkan dalam bentuk amaliyah. Diwujudkan dalam bentuk prinsipnya, akidahnya, keimanannya, muamalahnya, akhlaknya. Akhlaknya. Ahlus Sunnah wal Jamaah ya ikhwan, itu dari berbagai macam suku dan bangsa. Ada Ahlus Sunnah Ambon, ada Ahlus Sunnah Sorong, ada Ahlus Sunnah Bau-Bau, Buton, ada Ahlus Sunnah Makassar, Ujung Pandang, Poso, dan yang lainnya. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Bali, ada yang dari Lombok, ada yang dari Mataram, Denpasar, ada yang dari Jawa. Yang paling banyak Jawa ya. Untuk Indonesia. Hah? Ada yang dari Sumatera. Sumatera dari mulai Aceh sampai Lampung. Ada semua ya. Ahlus Sunnah juga ternyata tidak hanya di Indonesia saja. Mendunia ya kawan. Ada Ahlus Sunnah di Amerika sana. Apa kamu kira Amerika itu kafir semua? Tidak. Tidak. Banyak yang Muslim. Oh, banyak pula yang Ahlus Sunnah. Banyak ya kawan. Ada yang kulit putih, ada yang kulit hitam, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang tua, ada yang muda. Ada Ahlus Sunnah dari Inggris? Ada. Raja. Ada Ahlus Sunnah yang sahih Ahlus Sunnah wal Jamaah sebetul Najah Salafiyin. Dari Belanda? Tidak ada. Irlandia? Tidak ada. Ada ya kawan. Dari India? Tidak ada. Jangan kamu bayangkan India itu cuma pindah joget. Hah? Joget India khasnya orang Ambon. Hah? Lah, India ya kawan, banyak Ahlus Sunnahnya. Pakistan tidak ada Ahlus Sunnahnya. Wajar. Dan Ahlus Sunnati wal Jamaah ikhwan fillah azakumullah untuk kalangan internasional itu berpusat di dua negara. Yang terbanyak. Yang pertama di negara Saudi Arabia. Dan yang kedua di negara Yaman. Ini pusatnya Ahlussunnah wal Jamaah. Di sanalah sekian banyak para masyayikh, sekian banyak para ulama kita yang terus memberikan pengajaran-pengajaran, memberikan ilmu, menyampaikan dakwatul haq, dakwah yang benar, terus membawa panji-panji kebenaran, meneruskan perjuangan para anbiya'ul mursalin sampai titik darah penghabisan dan sampai nanti yaumul qiyamah. Maka syarikat khanafitina azakumullah, jangan kalian bayangkan yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ngaku saja. Saya Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah tapi tidak pernah sholat. Ya bukan Ahlus Sunnah namanya. Ahlus Sunnah, Ustaz. Ahlus Sunnah kok ikut-ikutan rekonsiliasi. Ikut-ikutan dengan kaum Nasara. Ya tidak bisa. Bukan Ahlus Sunnah namanya itu. Saya Ahlus Sunnah Pak Yai. Betul ini. Ahlus Sunnah asli. Ahlus Sunnah asli masih nyembah kuburan. Ya bukan Ahlus Sunnah namanya. Nah terus bagaimana Ahlus Sunnah itu? Ahlus Sunnah ikhwan fillah azakumullah. Sebagaimana yang saya gambarkan dari awal. Mereka adalah kaum muslimin. Yang betul-betul dalam beragama ini. Di atas bimbingannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan mereka inilah penerus kepanjangan tangan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikenal dengan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Naam. Jam berapa? Setengah tiga. Ayo. Masih lama kan? Azannya kan? Ayo, masih panjang. Tenang saja. Tenang saja. Baiklah. Sekarang ini kalau bikin azakumullah, sebelum saya jelaskan lebih lanjut bagaimana prinsip Ahlus Sunnah dan yang paling penting, kita bahas dulu masalah penamaan. Sekarang ini kalau bikin azakumullah, iblis la'anahullah tidak kehabisan akal. Biasa. Inovasi tiada henti. Ada iblis. Setelah pasukan-pasukan iblis la'anahullah bergelimpangan semua, glosor kabeh kata orang Jawa. Jatuh semua dengan santernya dakwah Ahlus Sunnah dengan dipimpin oleh para ulamanya. Maka kembali iblis la'anahullah ikhwan fillah azakumullah tidak kacau sih. Dia kemudian meminta kepada jajaran-jajaran anak buahnya ganti nama, jangan cuma ngaku sebagai kaum muslimin, ganti nama bagaimana? Ya kan sekarang lagi ngetren Ahlus Sunnah wal Jamaah, lagi laris manis Ahlus Sunnah wal Jamaah diterima dengan baik dakwahnya, masa kamu kalah? Nebeng bagaimana Pak Yai, Pak Iblis? Maksudnya kalian berubah nama, kamu sudah mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh iya Pak Yai, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhirnya mereka semuanya serempak menyatakan bahwasanya kami adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang punya prinsip sama, kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dalam beragama. Santer mereka ikhwan, santer Ahlus Sunnah, macam-macam. Sampai sekarang banyak orang yang mengaku sebagai Ahlus Sunnah itu sama. Sampai kelompok Khawarij, New Khawarij, KGB, Khawarij gaya baru. New Khawarij sekarang ini. Mereka-mereka yang kepingin mendirikan khilafah Islamiyah di negara Indonesia. Mereka yang melakukan tindakan mengkafirkan penguasa Indonesia. mereka yang melakukan tindakan teror-teror fisik, bom-bom tadi. Ini apa kamu kira mengatakan, kami khawarij? Tidak, kalau dia mengatakan, kami khawarij. Ketawa jelangnya. Iya kan? Tidak ya. Memang bukan diserukan sama iblis. Kamu jangan aku khawarij. Kalau kamu bilang saya khawarij. Ya, pentungi sama kaum muslimin kamu nanti. Terus bagaimana? Ngaku harus sunnah. Sehingga jangan hirai khana fitina azakumullah. Dari kalangan orang-orang yang terlibat di dalam aksi-aksi bom atau terlibat dalam aksi pendirian khilafah Islamiyah negara antah-berantah. Saya katakan sebagai negara antah-berantah dikarenakan mereka tidak punya wilayah. Ini negara Indonesia. Nah kamu wilayahnya mana? Hah? Kamu meyakini bahwasanya bangsa Indonesia negara kafir dikarenakan undang-undangnya bukan undang-undang Islam, tidak menggunakan Al-Quran dan Sunnah, menggunakan UUD 45 dengan GBHN Pancasila, kafir. Kalau kafir, kita bikin khilafah baru, khilafah Islamiyah. Nah, kalau kamu bikin khilafah Islamiyah, kamu di tempatnya sebelah mana? Hah? Di Ambon. Ambon itu wilayah Indonesia bagian timur. Kamu enggak punya hak loh di Ambon. Hah? Solo. Apalagi Solo. Wilayah Indonesia itu. Terus gimana? Mana bilang lebih cocoknya, lebih pastinya mereka itu ingin mendirikan khilafah Islamiyah di negara antah berantah. Nah, negara kayangan. Nah, mereka punya wilayah. Bagaimana mereka bisa mendirikan sebuah negara? Mereka-mereka ini khana fitina azakumullah. Ketika mereka melakukan publikasi, melakukan penjelasan kepada masyarakat, mereka semuanya mengatasnamakan dirinya bahwasanya saya atau kami memiliki prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah Salafus Saleh. Ya apa ya? Hanya. Ada samudra imam hada. Yang samudra. Sebenarnya dalam bukunya Aku Melawan Teroris. Itu dengan tegas dia mengatakan. Bahwasanya saya ialah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Berpemahaman Salafun Saleh. Ah bayangkan. Ahlu Sunnah ya Afid. Allahumma. Ahlu Sunnah. Orang-orang ikhwan muslimin yang dikenal dengan IM, Ikhwanul Muslimin, yang didirikan oleh tukang bangunan dari Mesir, Adnan al-Banna, yang kemudian melahirkan tokoh teroris Rakam Wahid, pemikiran takdir, beruang Mesir, Syed Qutb, beruang dari Qutb. Nah, kota Mesir. Mereka ini kalau kita tinggal saya kumulus segera demikian. Menamakan dirinya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal mereka sangat jauh menyimpang dari sunnah. Demikian pula yang namanya jamaah kompor selimut. Eh? Siapa itu? Aywa, yang sana kemari ke masjid bawa kompor, bawa selimut. Kurus ya akhi, kurus kemana? Kena huruf ya ampun, berapa lama? 3 bulan aja, selama-lama. Datang ke Al-Fatah, bawa kompor, bawa selimut. Datang ke masjid ini, bawa kompor, bawa selimut. Tablet. Yang mana ya khana fitina azakumullah, kelompok satu ini dibangun oleh jagoan mimpi dari India. Yang namanya Muhammad Ilyas. Mimpi dia ya kan, memang dia itu mimpi. Orangnya sufi, demen-demen sama kuburan, mimpi. Katanya dalam mimpinya itu, dia bertemu dengan Rasul SAW. Ketika itu Rasulullah katanya memberikan wangsit, nyuruh dia untuk mendirikan harakat dakwah, gerakan dakwah. Terbangun dari mimpinya, Masya Allah. Akhirnya dia mendirikan yang namanya Jamaah Tabligh yang pusatnya di India. Aywa. Sedemikian Mereka ini kalau begini azakumullah juga demikian mengaku sebagai ahlu sunnati wal jamaah. Maka kalau begini azakumullah di saat sekarang ini nama ahlu sunnati wal jamaah yang dulunya penuh dengan wibawa sangat jelas maknanya, sangat jelas orang-orangnya, menjadi kabur lagi. Ahlu sunnah yang mana ini? Ahlu sunnah jamaah kompor? Ahlu sunnah bunglon dari Mesir? Ikhwan muslimin? Ahlu sunnah yang mana ini? Semuanya aku sebagai ahlu sunnah. Asy'ariyah aku sebagai ahlu sunnah. Sufi aku sebagai ahlu sunnah. Semua aku sebagai ahlu sunnah. Ahlu sunnah yang mana ini Pak? Saya bingung ini. Hah? Saya pernah mendengarkan ceramah orang ahlu sunnah. Ceramah yang ini ahlu sunnah. Ceramah yang itu ahlu sunnah. Wah, ahlu sunnah semua yang mana ya ahlu sunnah ini? Bingung. Ha kata ya. Sehingga kembali bikin kabur. Nama ahlu sunnah wal jamaah di kalangan kaum muslimin. Kalau di Ambon kayaknya masih anget ya. Ahlu sunnah ya. Masih jelas. Tapi di tempat-tempat yang lainnya, apalagi di Jawa, terkabur yang menaruh sunnah itu. Maka ikhwan fillah azakumullah, para ulama kita, ulama yang belakangan ikhwan fillah azakumullah, mereka ingin menjelaskan kepada kaum muslimin bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah yang merupakan kepanjangan tangan kaum muslimin yang ada di zamannya para sahabat yang meneruskan perjuangan dakwah para anbiya wal mursalin, mereka itu ialah bukan semata-mata ahlu sunnah yang kembali kepada Al-Quran dan sunnah dalam beragama, tapi mereka itu ialah salafiyun, kata para ulama. Salafi orangnya, salafiyun kalau banyak, dakwahnya dakwah salafiyah, dakwah salafiyah. Maunya apa ini? Maksudnya ialah bahwasannya ahlu sunnah wal jamaah yang sahih, yang benar. Yang benar. Di dalam memahami agama ini, tidak cukup hanya kembali kepada Al-Quranul Karim dan sunnahnya Rasulullah SAW semata. Tetapi di dalam memahami Alkitab wa sunnah, itu harus kembali kepada pemahaman salaf kita, pendahulu kita yang awal, yakni para sahabatul kiram, para tabi'in, para ba'd tabi'in, dan para ulama setelah mereka generasi demi generasi. Wajar. Sehingga tidak bisa dipahami dengan otak sendiri, tidak bisa dipahami dengan perut sendiri, atau dengan pemikiran sendiri, atau dengan adat sendiri, tidak bisa. Maka dimunculkan oleh mereka nama salafi. Salafiyun. Da'wah salafiyah. Salafiyun. Ulama salafiyun. Du'ad salafiyun. Da'wah salafiyah. Manhaj salafi. Wahada. Sandri ya ikhwan. Salaf, salaf, salaf, salafiyah, salafiyah, salaf. Wahada. Semara ya ikhwan. Ketika semara nama da'wah salafiyah. Nama lain dalal sunnati wal jamaah yang asli, maka kembali ahlu sunnah imitasi. Ahlu sunnah imitasi ini gerah mereka mulai ketahuan belangnya. Ketika ditanya kalau dalam beragama bagaimana prinsipnya, prinsipnya Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman siapa? Iya, dengan pemahaman Hasan al-Banna. Ini kalau ikhwan musliminnya ini, ya dengan pemahaman saya kutub. Ya dengan pemahamannya Rizwan Qarbawi. Ya dengan pemahamannya. Dengan pemahaman tokohnya masing-masing. Jamaah Tabligh, bagaimana? Iya, Al-Quran dan Sunnah. Dengan pemahaman siapa? Iya dengan pemahaman jagoan mimpi kita, Muhammad Ilyas. Nah, kan ketahuan selanjutnya. Ya apa ini? Khawarij, bagaimana? Iya. Kami adalah ahlu sunnah wal jamaah. Hah? Kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Dengan pemahaman siapa? Ya, dengan pemahamannya tokoh-tokoh kami sekarang ini, ya kalau yang kotonya ya dengan pemahamannya Imam Samudra, seniornya ya dengan pemahamannya Syekh Qutb, dengan pemahamannya Salman Al-Aujah, Syekh Al-Hawari dan yang lainnya, ah kan ketahuan bilangnya. Nah, bagaimana dengan apa namanya Syiah, dengan Syiah, ya begitu Al-Quran dan Sunnah. Dengan pemahaman siapa? Ya dengan pemahaman tokoh-tokoh kami. Khomeini. Katanya dia. Ayo kan. Saya tak selami sekarang. Ayo. Terus saya kan. Akhirnya mereka semuanya ketahuan selaminya. Ternyata mereka semua hanya semata-mata mengaku saja. Mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ternyata ketahuan. Itu cuma nama saja. Pada hakikatnya. Mereka memahami agama dengan pemahaman tokohnya masing-masing. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ini, mereka dalam beragama kembali kepada Al-Quran, kepada sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan pemahaman generasi pertama umat ini, kaum muslimin, yaitu para sahabatul kiram yang membawa bendera al-haq meneruskan estafetnya dakwah para anbiya wal mursalin. Bukan dengan pemahaman masing-masing tokohnya. Ketahuan bilangnya. Maka akan kita azakumullah harus lebih jelas memarakkan nama salaf, salafi, da'wah salafiyah, da'wah ahli sunnah salafiyah, ada da'wah salafiyah ahli sunnah, untuk membedakan antara kaum muslimin yang masih lurus di atas jalan siratul mustaqim, membawa bendera al-haq, untuk membedakan diri mereka dari orang-orang yang menyimpang dari sunnahnya Rasulullah SAW yang masuk dalam barisan iblis, la'anahullahu ta'ala, masuk dalam jajaran pembawa panji-panji kebatilan, pembawa bendera-bendera kebatilan, Allahul Musta'an. Dan insyaAllah ta'ala, ikhwan nabitina azakumullah, ba'dal asr, kita akan membahas sedikit tentang prinsip ahli sunnah wal jamaah, bagaimana ciri-ciri mereka, bagaimana keutamaannya mereka, supaya kita faham, bisa memahami, siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Bagaimana prinsipnya? Bagaimana sikap mereka? Insyaallah taala naktafi ila huna, dan bila ada yang mau tanyakan terus dari sekarang dijawab insyaallah di akhir apa namanya muhawarah, jika di sesi yang paling akhir kita menjawab pertanyaan yang ada insyaallah taala. Wallahu a'lam bissawab, naktafi ila huna, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan saya minta jangan ngantuk. Pertempuran masih berlanjut. Nah, Allahu a'lam bissawab.